Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa ma ba'd. Malam hari ini kita kembali belajar kitabul ilmi. Di pembahasan tentang adab-adab penuntut ilmu, yaitu al-hikmah, bersikap hikmah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca dua hadis yang menunjukkan sikap hikmah Nabi alaihi salatu wassalam yang harus dicontoh oleh seorang penuntut ilmu. Tafadhal, dibaca hadisnya. Kelas 3 sudah. Kelas berapa ya? Kelas pra'aliyah umum. Hadis Arabi. Cuma 4 orang, mana yang lain? Kalau enggak merasa pra'aliyah, turun aja mutawassito. Disuruh berdiri kok. Kalau belum dihafal, boleh dibaca kitabnya. Yang penting murojaah, itu yang penting. Dibaca. Ja'a Arabi hadil masajid la tasmi syai'in hadal bali wa qadir nama hiya li dzikrillah azza wa jalla wa qira'ah al-Qur'an. Coba kelas 2, kelas 2A. Berdiri. Baca hadis itu yang barusan dibaca tadi. Kelas 2A. Dalil yang disebut oleh Syekh Utsaimin sangat banyak ya. Dua A. Dibaca. Nahadil masajid enggak ada suara, ini memang acara. Ini mudarrisin min fadlikum, anak-anak itu diajarkan untuk membesarkan suara kalau mau nyetor. Ini terbawa di majlis umum. Antum calon-calon dai, kalau suaranya lembek, orang nanti mengantuk. Paham gak? Peserta kajian datang, antum suaranya kayak begitu, ya bubar majelis. irfa'u aswatahu. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Idza takallamta fa asmi'. Jika kamu berbicara, perdengarkan suaranya. Percuma bicara kalau kita enggak dengar suaranya. Coba volumenya ditambah sedikit. Ustaz sudah putar ini. Ah, sudah full. Coba dibaca. Baik, padahal sudah full volumenya. Berarti sound systemnya masalah lagi nih. Ya Yesus, sound systemnya antum. Kalau ini sudah bagus. Ya, harus latihan mulai dari sekarang. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Jadi yang belum ditunjuk itu sudah harus persiapan memang. Majelis berikutnya saya kemarin belum ditunjuk, kemungkinan saya yang ditunjuk untuk membaca. Ada persiapan. Tayyib nuwasil. Qala al-Imam al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa idza ta'ammalna ma 'alaihi katsirun minad du'ati, dan apabila kita perhatikan ma alaihi keadaan, ya keadaan kathirun minad du'ati, kebanyakan da'i al-yawm di zaman sekarang, wajadna kita dapatkan anna ba'dahum, bahwa sebagian mereka ta'khuduhu al-ghiratu, dikalahkan oleh ghirah, semangat yang tinggi. Jadi punya semangat, tetapi semangat itu tidak terarahkan. Hatta yang fira an-nasu min da'watihi, sehingga orang-orang lari dari dakwanya. Syekh mengatakan ini keadaan mayoritas da'i al-yawm di zaman beliau masih hidup, apalagi zaman sekarang. Orang-orang lari dari dakwanya. Jangankan orang-orang yang jauh dari dia, teman-teman sendiri, teman-temannya sendiri lari dari dia, meninggalkan dia. Kenapa? Karena tidak bersikap hikmah. Ya, itu yang terjadi. Nah, law wajada ahadan yaf'alu syai'an muharraman, bentuk sikap hikmahnya dia, seandainya dia mendapatkan seseorang melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang haram, law wajadtahu, maka engkau akan mendapati da'i tersebut yang tidak bersifat tersebut, yushahiru bihi, akan menghujatnya, menghujat orang yang melakukan kesalahan tadi, bikuwah, dengan kuat, yakni dengan lantang, dengan lantang dia menghujatnya, wabishiddah, dan dengan kuat. Yaqul, dia mengatakan dengan tidak hikmah, dia mengatakan ma takhafullah ma takhshallah, kamu tidak takut kepada Allah, dengan suara yang keras. Ini hujatan, menghujat. Ma asbah dalik, dan semisal itu, hatta yang fira minhu, hingga min yang firo fa, fa'ilnya huwa, dhamir mustatir kembali kepada ahadan yaf'alu syai'an muharraman, seseorang yang melakukan perkara yang salah tadi, perkara yang haram tadi akan lari darinya, dari dai yang bersikap tidak hikmah ini. Wa hadza laisa bi thayyibin, kata Syekh, dan sikap ini tidak bagus ya, menghujat orang yang melakukan kesalahan dengan keras. Kenapa? Li'anna hadza yuqabilu bidhiddi, karena ini hasilnya akan bertentangan, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Li'anna hadza yuqabalu, afwan, yuqabalu, yuqabalu bidhiddi, bidhiddi, hasilnya bertentangan, tidak sesuai dengan harapan. Ya kan? Harapannya tadi apa? Orang tersebut rujuk dari kesalahannya, bertobat dari perkara yang haram yang dilakukannya, tetapi ternyata tidak sesuai harapan. Orang itu justru lari. Ya. Tidak mau lagi mendekat kepada dia, tidak mau lagi mendengar nasihat-nasihat dia. Kenapa? Karena keras caranya. Nah, dia menghujat. Baik. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang bagaimana seorang menyikapi saudaranya yang lain yang melakukan kesalahan dengan cara yang hikmah, yaitu dengan memandang dengan dua pandangan, pandangan syariat dan pandangan takdir. Ini akan membuat seorang bersikap hikmah. Dia memandang bukan hanya dari satu sisi pandang saja. Selain dia memandang dari pandangan syariat, dia juga memandang dari pandangan takdir, bahwa hal ini ditakdirkan kepadanya. Ya, akan muncul sikap hikmah dari cara pandang itu. Kata beliau menukil, waqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa namanya? Ahmad Ibnu Abdul Halim, itu nama Syekhul Islam. Ahmad Ibnu Abdul Halim, dihafal-hafalkan. Namanya siapa? Ahmad Ibn Abdul Halim, Ibn Abdul Salam, Ibn Taimiyah Al-Harrani. Jadi nisbahnya kepada kakeknya yang kedua. Nama bapaknya bukan Taimiyah, Abdul Halim nama bapaknya. Tetapi begitulah, seseorang terkadang disandarkan kepada kakeknya. Jadi kita adalah anak dari bapak kita dan juga anak dari kakek kita. Betul enggak? Iya. Kita anak bapak juga anak kakek. Taib. Lamma naqala anis Syafi'i, ketika beliau menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, ma yarahu fi ahli al-kalam, apa yang beliau pandang. Yani Syafi'i memiliki pendapat tentang hukum yang diterapkan terhadap penganut ilmu kalam, penganut ilmu filsafat. Hina maqala, ketika Syafi'i mengatakan ini ditandai, dihafalkan. Ini tugasnya kelas apa ini, agak panjang ini. Kelas Aliyah. dihafalkan. Ini perkataan yang masyhur dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab asma wa sifat. Hukmi fi ahli al-kalami, hukumku, hukum yang aku pandang untuk diterapkan terhadap penganut ilmu kalam, an yudrabu, yaitu mereka dipukul dengan al-jarid, pelepah kurma. Hukumnya apa? Jika ada orang-orang yang ketahuan belajar filsafat, belajar ilmu kalam, ditangkap lalu dipukuli dengan pelepah kurma. Tidak sampai di situ, ya. Dipukuli dengan pelepah kurma, wani'al, dan sandal-sandal. Pukul dengan sandal-sandal, ya, sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Wa yutafu bihim fil asyair, dan mereka diarak di bawah, mengelilingi penjuru kota sambil dipukul dengan sandal, dengan pelepah kurma, diarak di bawah, berputar-putar mengelilingi penjuru kota. Wa yuqal, sambil dikatakan, hadza jazaa'u man taraka al-kitab wa sunnah, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa aqbala 'ala al-kalam, dan mengikuti ilmu kalam, sebagai bentuk peringatan kepada orang-orang agar tidak mengikuti ilmu kalam. Ya, apa tadi hukumannya menurut Asy-Syafi'i? Dipukul dengan pelepah kurma dan sandal sambil diarak berputar mengelilingi penjuru kota. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan al-aswaq, di bawah mengelilingi pasar. Nah, hukum ini secara syariat, yakni inilah yang difatwakan, ini ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah. Jika kita memandang dengan pandangan syariat. Nah, kalau kata Syekhul Islam mengomentari penetapan hukum ini oleh Syafi'i, innal insana, sesungguhnya seseorang, ya, di sini Syekh Al-Utsaimin menukil ucapan Syekhul Islam secara makna, ya, ucapan yang sebenarnya, yakni kalau kita ingin rujuk kembali kepada kalam Syekhul Islam, beliau mengatakan nas ucapannya kalau mau ditulis, wa ya'lamul alimu annahu wa ya'lamu al-alimu annahum min wajhin mustahiquna ma qalahu Syafi'i radhiyallahu anhu. Seseorang akan mengetahui bahwa mereka, annahum min wajhin, dari satu sisi pandang, mustahiquna, mereka berhak, maqalahu Syafi'i, mendapatkan hukuman seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i. Itu nas ucapannya, teks ucapan Syekhul Islam dalam kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Jadi boleh ditulis masdarnya. Ya, di mana Syekhul Islam mengucapkannya? Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Al-Fatawa halaman 555 cetakan As-Sami'i Riyadh, cetakan Saudi. Di sini dinukil oleh Ibn Utsaimin secara makna, beliau mengatakan qala Syekhul Islam innal insana idza nadhara ila haula, seseorang apabila memandang, memperhatikan orang-orang ini, haula ini kan isyarat musyarnya kepada siapa? Ahlul kalam. Wajadahum, maka dia mendapati mereka mustahiqina lima qalahu Syafi'i min wajhin, berhak mendapatkan hukuman seperti yang dikatakan oleh Syafi'i min wajhin, dari satu sisi. Ini ainu asy-syara', kita memandang dari pandangan hukum syariat. Apa hukumnya? Ini hukumannya berdasarkan ijtihad Asy-Syafi'i. Apa tadi? Dipukul dengan pelepah kurma dan sandal-sandal, lalu diarak di penjuru kota sebagai bentuk peringatan supaya orang-orang tidak belajar ilmu kalam. Dan menyedihkan sekali, di zaman kita banyak orang belajar ilmu kalam, padahal kalau tahu hukumannya seperti itu, mungkin mereka tidak mau mempelajarinya. Baik, lalu sisi hikmahnya dari mana? Nah, ini berikutnya. Walakinnahu, tetapi dia idza nadhara ilaihim bi'ainil qadri, jika memandang mereka dengan pandangan takdir. Kalau tadi kan pandangannya syariat, hukum syariatnya apa? Itu tadi dari ijtihad Syafi'i. Kenapa tidak ada hukumannya dari salaf? Jenis hukumannya dari salaf, kenapa tidak mengambil dari sana? Jawabannya, belum ada ilmu kalam di zaman salaf. Murni kita wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Ilmu kalam datang belakangan, setelah generasi salaf, maka ulama berijtihad menentukan hukumannya. Itu berdasarkan pandangan syariat. Nah, berdasarkan pandangan takdir, bagaimana kita memandangnya, menyikapinya? Wal hiratu, ya, ini cara memandangnya dari sisi takdir. Wal hiratu, kebingungan. Qadis taulat alaihim, telah menguasai mereka ahlul kalam. Ya, kita sebenarnya kasihan melihat mereka dari pandangan takdir. Ya, mereka dikuasai oleh kebingungan. Makanya lambang-lambang, simbol-simbol ahli kalam itu begini. Kayak orang yang bingung. Aristoteles itu dalam pelajaran umum, ya, dipelajari di sekolah-sekolah umum. Aristoteles itu gambarnya begini. Orang yang bingung, kebingungan, mereka kasihan, tidak bisa menemukan kebenaran karena belajar ilmu kalam. Berbeda dengan orang-orang yang belajar dengan ilmu kitab, ilmu sunnah, tidak bingung, jelas, semuanya jelas, kita tinggal mengikuti. Ya. Nah, ilmu kalam itu membingungkan. Bahkan tidak sedikit ada yang sampai menjenun, sampai gila. Kenapa? Dulu pas di kampus, ini mahasiswa, di kampus belajar filsafat, gak bisa akalnya mencerna, jadi gila. Ya. Al-hiratu qad istawlat alaihim. Kebingungan telah menguasai mereka. Sampai-sampai ada yang gila, kasihan. Sebenarnya kita kasihan. Ini sikap hikmahnya di sini. Wasyaitanu qad istahwadha alaihim, dan setan telah menggoda atau mempengaruhi mereka karena menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di antara sebabnya karena setan mempengaruhi mereka. Fa innahu, jika dia memandang dengan pandangan ini, fa innahu yarukkulahum wa yarhamuhum, maka orang ini akan kasihan dan berbelas kasih kepada ahli kalam. Kasihan, kita kasihan melihat mereka tidak mendapatkan petunjuk, bisa belajar ilmu kitab dan ilmu sunnah. Belajar ilmu kalam justru kebingungan, bahkan ada yang sampai gila. Kan kasihan. Nah, ini sisi pandangnya apa ini? Kita memandang dari sisi takdir, Allah menakdirkan mereka jatuh pada kesalahan itu. Karena ini keyakinan kita, segala sesuatu yang terjadi, kebaikan atau kejelekan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memandang dari sisi pandang ini, kita kasihan terhadap mereka. Nah, ini sifat hikmahnya di sini. Wa yahmadullah, dan orang tadi yang memandang dengan pandangan takdir ini akan memuji Allah Subhanahu wa taala, an afahu, karena Allah menyelamatkan dia, mimabtalahum bihi, menyelamatkan dia dari sesuatu yang menimpa mereka, ahlul kalam. Alhamdulillah. Ya, memuji Allah karena Allah menyelamatkan dia dari ilmu kalam. Ya, jadi itu yang dituntunkan dalam syariat. Ketika kita mendapat saudara kita yang lain mendapatkan musibah, bencana, kita bersyukur Allah menyelamatkan kita dari musibah atau bencana yang menimpa saudara kita. Bukan justru apa? Mengatakan rasain loh, syukurin, nggak boleh seperti itu. Kita bersyukur, nggak ditakdirkan seperti mereka. Syukurin, nggak boleh. Ada temannya kena musibah, gimana sikap antum? Bersyukur, bersyukur, bersyukur bagaimana maksudnya? Bersyukur antum tidak kena musibah seperti temannya. Bukan bersyukur mensyukuri temannya kena musibah. Bukan. Bersyukur antum dijauhkan dari musibah itu. Alhamdulillahilladzi afana mimmabtalahum bih. Begitu. Nah. Baik. Jadi ini orang yang bersikap hikmah, yang merasa kasihan terhadap mereka. Utu daka'an wa ma utu zaka'an. Utu daka'an, mereka diberikan kecerdasan tetapi tidak diberikan kebersihan jiwa. Ungkapan ini disebutkan oleh ulama tentang Abul Hasan Al-Ma'ribi. Kalau tidak salah Syekh Rubi. Kalau tidak salah ya. Abul Hasan Al-Ma'ribi itu cerdas luar biasa itu. Diakui kecerdasannya oleh Syekh Mukbil selaku gurunya. Tetapi utu zakaan walam utia zakaan walam yu'ta zakaan, diberi kecerdasan tapi tidak diberi kecerdasan, tidak diberi kebersihan jiwa. Belajar pada salah seorang ulama sunni salafi tetapi menyimpang manhajnya, menjadi ikhwani. Ini muridnya Syekh Mukbil. Orangnya cerdas, luar biasa. Tetapi tidak diberi kebersihan jiwa. Menyimpang. Waliyadzubillah. Au utu fahuman wa ma utu uluman. Atau diberikan pemahaman tetapi tidak diberikan ilmu. Au utu sam'an wa absaran. Atau mereka diberikan pendengaran dan penglihatan, wa afidah dan hati, akal. Fama aghna sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai. Tetapi pendengaran, penglihatan dan akal mereka tidak bermanfaat kepada mereka sedikit pun. Nah, baik, sampai di sini selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di mana tadi? Nama kitabnya apa? Al-Fatawa Al-Kubra. Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra, halaman 555. Ya, dari sini mengajarkan kepada kita bersikap hikmah dengan cara memandang dengan dua sisi pandang. Pandangan syariat, hukumannya bagaimana bagi ahli kalam? Itu tadi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian kita memandang dari sisi pandang takdir, bahwa Allah mentakdirkan mereka seperti itu. Kita kasihan sama mereka. Ya, sama misalkan di lingkungan ini, lingkungan ma'had, pondok pesantren, ya, ada thalabah melakukan kesalahan. Bagaimana sikap kita? Ya, kita ikhob. Jangan sampai perasaan kasihan kita menghalangi kita menerapkan hukum yang semestinya kepada dia, karena dia sudah melakukan kesalahan. Tetap dilaksanakan hukum itu, tetap. Tetapi dari satu sisi, dari sisi yang lain kita kasihan sama dia. Ya. Kenapa kasihan? Sudah enggak bisa belajar, DO, dikeluarkan, drop out. Ada yang didahului oleh didahului skorsing dulu suruh pulang biar sadar. Ada juga yang langsung dikeluarkan. Kenapa? Karena kesalahannya berat. Hukuman itu harus diterapkan. Tetapi dari satu sisi lain, dari sisi yang lain kita kasihan sama mereka. Ya, makanya terkadang kita beri anjuran. Antum memang tidak bisa belajar di sini, tetapi bisa belajar di pondok yang lain. Silakan, mau ke Jawa, banyak pondok. Di Jawa banyak pondok salaf. Kita tidak mengeluarkan antum dari lingkaran salafiyah. Antum tetap salafi. Cuman, ya, di pondok ini tidak bisa, karena kita punya peraturan ini, dan ini. Kita harus bersikap hikmah. Bukan berarti ketika kita mengeluarkan dia, kita benci seumur hidup. Enggak. Ya, betul enggak? Ada teman-teman antum yang sudah dikeluarkan kasus ini, kasus itu tetap kita ikhwah, tetap saudara seiman, semanhaj dengan mereka. Ketemu di jalan, ditegur, disapa. Pas taklim datang, masya Allah, gimana kabarnya? Sudah dewasa ya sekarang ya. Bukan kemudian dimusuhi, dibenci, enggak. Ya, ainu syar'i wa ainu al-qadar. dua sisi pandang. Nah, di samping kita memandang dari sisi pandang syariat, juga harus memandang dari sisi pandang takdir, bahwa itu muqaddar alaih, ditakdirkan atasnya. Hakada, demikianlah yang bagi lana, sepatutnya bagi kita, ayyuhal ikhwah, wahai sekalian ikhwah, an nanzura ila ahlil ma'asi bi'ainaini, yaitu kita memandang pelaku maksiat dengan dua sisi pandang, aini syar'i, pandangan syariat, wa aini al-qadri, dan pandangan takdir. Aini syar'i, penjelasannya, pandangan syariat, ai la ta'khuduna billahi laumatu la'im. Naam. Kita tidak takut ya terhadap celaan orang yang mencelah. Hukum syariat harus tetap diterapkan terhadap orang yang bersalah, walaupun orang-orang mencela kita, mengatakan hukum itu hukum yang bengis, hukum yang liar, tidak punya HAM, apa, bertentangan dengan HAM. Nah, orang-orang HAM ikut cerita, ikut bicara. Apa HAM? Tahu HAM enggak? Jangan sampai enggak tahu. HAM ilham. Ya, suka manggil, ya kalau manggil temannya itu yang sempurna ya. Jadi itu apa kebiasaan kita orang Indonesia menyingkat-singkat nama. Ilham dipanggil HAM HAM HAM sini HAM. Abdullah dipanggil Dul Dul. Abdurrahman dipanggil Man-Man. Lah, merusak nama. Namanya bagus Abdurrahman, hamba Allah Ar-Rahman. Singkat-singkat. Nah, di sini pasti banyak yang begitu. Iya. Iya. Panggil nama temannya dengan sempurna. Apa HAM tadi? Singkatan ilham. Hak asasi manusia itu undang-undang orang kafir. Ya, berkedok hak asasi manusia. Tetap harus dijalankan hukum syariat. Kama qala ta'ala anizzaniyati wazzani, sebagaimana kata Allah tentang pezina perempuan dan pezina laki-laki. Dalam surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Itu. Bagaimana sikap kita? Harus dijalankan. Ini wewenang siapa ini? Penguasa. Bukan setiap orang. Kewajiban penguasa menerapkan hukum ini. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ini yang diinginkan dari ayat. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk melaksanakan agama Allah, yakni hukum Allah. Ya. Ra'fah. Ra'fah artinya rahmah, wariqah. Ya, perasaan kasihan, belas kasih. Kata ra'fa di sini Ibnu Katsir membacanya dengan ra'afa. Wala ta'khudhukum bihima ra'afatun, ra'afatun di hamzah oleh Ibnu Katsir. Wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillah. Ini faedah. Jadi kalau antum mendengar qiraah murattal dibaca hamzah, jangan antum salah baca ini. Nah, lihat dulu riwayat dari siapa. Ra'afatun di hamzah, di fathah hamzahnya. Ya. Adapun dalam surah Al-Hadid, waja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah. Sepakat. Qurra membacanya dengan sukun ra'fah. Tayyib. Nah, terkait dengan ayat ini diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jalada jariyatan lahu, mencambuk budak wanitanya yang telah melakukan zina. Yang telah melakukan zina. Abdullah bin Umar mencambuk budak wanitanya melakukan zina. Beliau mengatakan kepada al-jallad, tukang cambuk, idrib dhahraha wa rijlaiha, cambuk punggungnya dan kedua kakinya. Faqala lahu ibnuhu, maka anaknya mengatakan kepadanya, tukang cambuk tadi, ya, la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai rasa belas kasih menghalangimu menerapkan hukum Allah. Naam. Baik. Jadi apa makna la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah diperselisihkan? Ada yang mengatakan la ta'khudhukum bihima ra'fatun fata'attalu al-hududa wa la tuqimuha, jangan sampai rasa belas kasihan ya mengalahkan kalian sehingga kalian tidak menjalankan hukuman had itu. Ini pendapat Mujahid, Ikrimah, atau Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, dan Asy'abi. Ya, rasa belas kasih, ra'fah, tadi ada dua bacaannya, ra'fah atau ra'fah. Jangan sampai belas kasih itu menghalangi kalian menjalankan hukum Allah. Ada pendapat yang lain bahwa maknanya adalah la ta'khudhukum bihima ra'fatun fatukhaffifud darbah, jangan sampai belas kasihan mengalahkan kalian sehingga kalian meringankan pukulan itu. Wah, kasihan, pelan-pelan aja. Cambuk sekeras-kerasnya. Iya, bikin dia bertobat, jera dari perbuatan maksiatnya. Tahu di sini di mana di Indonesia diterapkan hukuman cambuk? Ada orang kedapatan pacaran, ditangkap, dicambuk di hadapan orang. Di mana itu? Di Aceh. Ya Aceh. Ya, jadi kalau pas dicambuk jangan pelan nyambuknya. La ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Apanya yang dicambuk tadi? Punggung dan dua kakinya. Nah. Jelas ini? Baik, kita selesaikan. Wananzuru ilaihim bi'ainil qadri, dan kita juga memandang mereka dengan pandangan takdir. Fanarhamuhum wanarukku lahum, maka kita mengasihi dan menaruh belas kasih kepada mereka. Wanu'amilhum bima narahu, dan kita bermuamalah kepada mereka dengan sesuatu yang kita pandang akroba ila husulil maksud, ya, lebih dekat menghasilkan maksud, wazawalil makruh, dan menghilangkan hal-hal yang tidak disukai. Hada min athari talibi al-ilm, dan ini termasuk diantara pengaruh ya seorang penuntut ilmu. Bi khilafil jahil, berbeda dengan orang yang jahil, alladhi indahu ghirah, yang hanya memiliki semangat saja tapi tidak punya ilmu. Lakin laysa indahu ilmun, cuma bermodal semangat tapi tidak punya ilmu. Fatalibul ilmi ad-da'iyah, maka seorang penuntut ilmu, seorang da'i ilallah, yajibu an yasta'mila al-hikmah. Ini kesimpulannya. Ya, wajib menggunakan sikap hikmah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Tawaddu'u.